Kita wayang bareng-bareng lagi, satu malam khusus spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebar ya. Sambil panas-panas goyang ya. Thank you. dong Mas. Thank you. Kembali Ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi.